Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih membahas hadis yang keempat di bab yang pertama, bab tentang ikhlas dan niat, yaitu hadis dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang menceritakan perkataan Nabi SAW sewaktu pulang dari perang Tabuk. Beliau mengatakan bahasanya ada sejumlah orang di kota Madinah di belakang kita yang tidaklah kita menempuh satu jalan dan melalui suatu lembah kecuali mereka bersama kita, yaitu dalam pahala, karena mereka mendapatkan uzur karena sakit atau yang lain sehingga mereka tidak bisa ikut berangkat berjihad. Maka berkaitan dengan hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berkeinginan untuk melakukan satu amal namun dia tertahan satu sebab, satu uzur, sakit atau yang lain, dan amal tersebut belum menjadi kebiasaannya, maka dia akan mendapatkan pahala namun sekedar pahala niat saja. Tentu berbeda dengan orang yang beramal. Oleh karena itu, maka dzakara Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang seorang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah, lalu dia belanjakan harta yang berlimpah tersebut di jalan-jalan kebaikan. Kemudian ada seorang miskin yang berharap, seandainya aku memiliki harta yang demikian banyak sebagaimana fulan, maka aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan, aku akan berinfak sebagaimana infaknya fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, maka dua orang ini disebabkan niatnya pahalanya sama. Diriatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Maka yang dimaksud dengan pahalanya sama adalah sama dalam niat. Maka Nabi lengkapnya, Nabi menceritakan bahasanya di dunia ini manusia itu ada empat macam. Ada orang yang kaya, yang dia memiliki dan tahu agama sehingga menggunakan hartanya untuk kebaikan. Kemudian ada orang yang miskin, yang berharap dan berandai-andai, seandainya saya kaya maka saya akan beramal sebagaimana amalnya fulan. Maka Nabi katakan keduanya pahalanya sama. Dan ada orang yang kaya raya namun tidak memiliki pengetahuan tentang agama dan tidak punya kesadaran beragama yang baik, maka harta yang berlimpah yang dia miliki dia gunakan untuk bermaksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang miskin, yang berandai-andai seandainya saya kaya raya, maka saya akan bermaksiat sebagaimana dia bermaksiat. Maka Nabi katakan keduanya dalam dosa, keduanya adalah orang yang sama dalam dosa. Maka kesamaan yang dimaksudkan dalam hadis ini, baik kesamaan dalam pahala ataupun kesamaan dalam dosa, adalah kesamaan pahala niat beramal dan dosa niat beramal. Karena dalam sebuah amal, dalam satu amal itu terdapat pahala niat, kemudian terdapat pahala amalnya itu sendiri, dan terdapat pahala dampak dari amal. Seandainya ada orang yang mengikuti, melihat orang tersebut melakukan satu amal, amal kebaikan ataupun amal keburukan, kemudian ada yang ikut-ikutan, melihat kok bagus, menarik, kemudian diikuti. Maka orang yang diikuti pun mendapatkan pahala ataukah dosa, dikarenakan dia menjadi teladan bagi yang lain. Maka dalam sebuah satu amal itu terdapat tiga pahala ataukah tiga dosa. Dalam satu amal kebajikan terdapat tiga pahala, dan dalam satu amal keburukan terdapat tiga dosa. Maka ketika orang itu melakukan amal kebajikan, maka ada pahala niat melakukan amal kebajikan, kemudian pahala melakukan amal kebajikan itu sendiri, kemudian pahala dampak dari amalnya ketika ada orang yang lihat, kemudian tertarik, dilihat bagus, dan ikut-ikutan. Maka orang yang melakukan amal tadi mendapatkan pahala. Demikian juga dalam amal kejelekan terdapat dosa niat, kemudian dosa melakukan perbuatan yang jelek, dan dosa dampak dari kejelekan yang dilakukan. Kok kemudian ada orang yang tertarik, kayaknya menarik semacam ini, kemudian ikut-ikutan, maka pelaku yang pertama pun mendapatkan dosanya. Maka berkaitan dengan hadis ini, orang yang berandai-andai untuk berbuat maksiat, maka sama dosanya, yaitu dosa niat. Dan orang yang berandai-andai bisa berinfak dengan harta yang berlimpah seandainya dia memiliki, maka dia sama dengan yang berinfak, yaitu sama dalam pahala niat. Ayat artinya sawa'un fi ajri niyyah, kesamaan di sini adalah kesamaan pahala niat. Adapun pahala amal, maka tidaklah tercatat pada seseorang kecuali jika dia memiliki kebiasaan melakukan amal kebajikan, kemudian dalam satu kesempatan dia terhalang untuk melaksanakan apa yang jadi kebiasaannya. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya siapa yang berangkat berjihad di jalan Allah, dalam rangka perang dan berjihad di jalan Allah, maka aktivitas berjalan yang dia lakukan itu berpahala. Bukan hanya perangnya yang berpahala, aktivitas berjalannya juga berpahala. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah kalian melewati satu jalan, tidaklah kalian menempuh satu lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Berarti, berjalannya itu sendiri berpahala, menempuh lembah itu sendiri juga berpahala. Dan dalil yang menguatkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-120 dan ke-121. Allah menceritakan bahasanya orang yang berangkat berjihad di jalan Allah, maka setiap langkah kakinya berpahala. Bukan hanya perangnya berpahala, namun langkah kakinya menuju perang dan pulang dari perang juga berpahala. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un. Demikian itu dikarenakan mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tidaklah mereka merasakan rasa haus. Wala nasab pun tidak pula mereka capek-capek dan pegel-pegel badannya. Wala makhmasatun tidak pula mereka perut mereka melilit-lilit karena rasa lapar. Namun itu semua fisabilillah di jalan Allah. Tidak pula mereka menginjakkan kakinya di satu tempat yang dengan keberadaan mereka di tempat tersebut bikin tersinggung dan marahnya orang-orang kafir, dan tidaklah mereka menyerang musuh mereka dengan satu serangan kecuali seluruhnya tercatat sebagai amal saleh. Maka Allah katakan, ketika orang itu berangkat jihad fisabilillah, maka hausnya berpahala. Hausnya berpahala. Melilit-lilitnya berpahala. Rasa capek, pegel-pegelnya berpahala. Maka semakin banyak yang pegel, semakin banyak pahalanya. Punggungnya pegel, betisnya pegel, itu maka semakin banyak pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka menginjakkan kakinya di satu tempat kecuali itu juga terhitung pahala. Maka haus berpahala, lapar pun berpahala, melilitnya semakin melilit-lilit, semakin besar ganjarannya. Semakin kehausan, maka semakin besar pahalanya. Tentu asal tidak bersengaja cari, mencari-cari, berupaya untuk menghaus-hauskan diri. Nah, ini adalah haus yang tidak direncanakan. Maka seluruhnya terhitung pahala. Itu keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Wal yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, demikian pula Allah lanjutkan, tidaklah mereka mengeluarkan harta mereka untuk kepentingan jihad. Untuk kepentingan untuk beli duit yang mereka belanjakan untuk makan dalam rangka jihad fisabilillah, atau untuk beli obat ini dan itu, beli peralatan ini dan itu, untuk beli baju, untuk beli selimut dan seterusnya. Baik pembelanjaan yang sedikit ataupun besar, tidak pula mereka melewati satu lembah illa kutiba lahum, kecuali tercatat sebagai amal soleh bagi mereka, kecuali tercatat sebagai pahala untuk mereka. Maka setiap sen, setiap perak, ya, setiap rupiah yang dibelanjakan dalam rangka jihad fisabilillah, tidak pula jalan kaki menempuh lembah, kecuali tercatat sebagai pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, maka Allah ingin memberikan balasan kepada mereka yang jauh lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Jadi hadis yang demikian di surat At-Taubah ayat yang ke-120 dan ke-121. Sedangkan dalam dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilah dan manfaat kuda yang dimaksudkan untuk jihad fisabilillah. Ketika kuda itu dimaksudkan jihad fisabilillah, maka Nabi katakan semuanya berpahala. Semuanya menambah berat amal kebajikan orangnya, pemilik kuda tersebut. Tidaklah pakan yang dimakan oleh kuda tersebut kecuali menjadi tambahan pemberat amal kebajikan orang tadi. Maka semakin banyak kudanya makan, itu semakin semakin berat pahala si pemilik kuda yang menyerahkan kudanya dalam rangka jihad fisabilillah. Dan tidak pula kuda ini minum kecuali semakin memperberat amal kebajikan si pemilik kuda. Demikian pula tidaklah kuda ini mengeluarkan kotoran kecuali semakin memperberat amal kebajikan si pemiliknya. Maka semakin banyak tainya, itu semakin banyak ganjaran bagi orang yang meniatkan dan memaksudkan kudanya untuk jihad fisabilillah. Tidak pula kuda ini kencing kecuali itu semakin memperberat timbangan kebajikan si pemilik kuda. Maka seluruhnya jadi satu nilai pahala. Semisal dengan hal ini, semisal dengan masalah di bab jihad adalah berkaitan dengan masalah pergi ke masjid. Maka Nabi sampaikan jika seorang itu berwudu di rumah, dengan catatan berwudu di rumah, fa'asbaghal wudu'a, dan dia berwudu dengan sempurna, dan dia berangkat ke masjid, dan tidak ada yang memotivasi dia pergi ke masjid kecuali keinginan untuk sholat di masjid, maka Nabi sampaikan tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengannya Allah tinggikan derajatnya dan dengannya Allah hapus dosanya. Maka langkahnya berpahala. Langkahnya berpahala. Sholatnya berpahala. Langkah menuju sholat juga berpahala. Namun tidaklah maksud hadis ini kemudian menganjurkan kita untuk memperkecil langkah. Nah, kalau begitu saya tak langkah pendek-pendek sebagai supaya meskipun rumah saya dekat namun punya banyak langkah. Yang pendapat yang tepat, hadis ini tidak tepat untuk jadi dalil hal tersebut. Karena yang dimaksudkan dengan langkah yang Nabi maksudkan adalah langkah biasa. Dan ini adalah kabar gembira untuk orang yang rumahnya jauh dari masjid. Wa hadza min fadlillah, maka ini adalah anugerah Allah Azza wa Jal, di mana sarana amal sarana amal itu mengandung pahala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq. Maka sarana menuju kebaikan itu berpahala. Sebagaimana kebaikannya itu sendiri adalah satu hal yang berpahala. Kemudian hadis yang kelima di Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin adalah hadis dari sahabat Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Kenapa kita katakan radhiyallahu anhum? Karena tiga-tiganya beliaunya, Ma'an, bapaknya dan kakeknya, tiga-tiganya adalah sahabat Nabi. Qal, Ma'an bercerita, Ma'an bin Yazid bercerita, kana abi, adalah ayahku yaitu Yazid, akhoja dananir yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa keping dinar untuk disedekahkan dan diinfakkan kepada orang miskin. Maka sahabat ini infaknya tidak sedikit. Dananir dalam bentuk jamak, anggap saja 3 dinar, pada 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau kali 1 dinar kali 400, 1 gramnya 400 saja sudah 400 ribu sudah, kali 4 sudah sekitar 1.700.000. Itu 1 dinar. Nah ini dia infakkan misalnya 3 dinar saja. Dia infakkan 3 dinar saja, 1,7 kali 3 misalnya. Maka sudah sekitar 4 juta dia infakkan. Sekali infak 4 juta, masya Allah sahabat ya. Sekali infak 4 juta keluar. Nah. Banyak orang paling-paling 4 ribu keluar. Nah, ini sekali infak 4 juta keluar. Maka ayahku kata Ma'an berinfak, bersedekah dengan beberapa keping dinar. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian dia titipkan duit tadi kepada seorang yang ada di masjid. Tolong kalau ada orang miskin yang layak butuh bantuan ke masjid, berarti dia suka sholat, suka ke masjid, orang soleh miskin, rajin ke masjid, lebih layak untuk dibantu daripada miskin, gak pernah ke masjid. Iman-iman kalau miskin, gak pernah pergi ke masjid, dibantu, maka lebih baik bantu miskin yang suka ke masjid. Maka Yazid berniat untuk memberikan bantuan, dia berinfak, bersedekah, dia titipkan orang, dititipkan orang supaya dirinya tidak diketahui siapa yang berinfak. Supaya dia tidak diketahui siapa yang berinfak, lain kalau dia langsung yang memberikan harta kepada si miskin. Dan dia titipkan pada orang di masjid, dia sampaikan kalau ada orang miskin ke masjid, maka kasihkan sebagian dari uang tersebut atau seluruhnya. Maka bantu orang miskin ya, langsung 1,7 misalnya dikasih 1 per orang miskin, kasih 1 dinar itu kan udah 1,7 langsung bawa pulang kan? 1,7 juta sudah langsung bawa pulang. Maka benar-benar tersejahterakan karena infak kan? Karena orang miskin pulang dapat 1 dinar. Kalau dikasih 3-3-nya kan udah bisa sangat gembira ya. Maka infaknya sahabat pada orang miskin, infak yang mensejahterakan orang miskin. Infak model orang sekarang yang tidak, ya paling-paling cuma bisa bikin senyum saja. 10 ribu, paling 100 ribu. Enggak mensejahterakan. Infaknya sahabat untuk orang miskin, masya Allah. Anggap saja satu orang miskin diminta untuk kasih 1 dinar. Padahal ternyata enggak, 3 dinar itu untuk satu orang miskin. Padahal 3 dinar, beberapa keping dinar, anggap saja 3 dinar tadi, dia titipkan orang di masjid, berikan kepada satu orang miskin. Maka infak yang mensejahterakan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Maka dia titipkan kepada seorang yang ada di masjid supaya diberikan pada seorang miskin yang pergi ke masjid. Ternyata fajitu, maka aku pergi ke masjid. Anaknya, nanti yang infak bapaknya Yazid, ma'an pergi ke masjid. Fa'akhadtuha, lalu aku yang ngambil 3 dinar tadi. 3 dinar tadi yang ngambil ternyata anaknya. Namun anaknya ma'an miskin. Anaknya yang tergolong berhak untuk mendapatkan infak dan sedekah. Fa'ataituhu biha, maka aku pergi ke rumah bapakku sambil bawa dapat duit 3 dinar tadi. Dan cerita kalau dapatnya di masjid. Loh, itu itu adalah dinar yang aku infakkan. Kok malah diambil anakku sendiri? Fakal, maka Yazid, sang bapak mengatakan, wallahi ma'iyaka aradtu, demi Allah, bukan kamu yang kugandaki untuk dapat 3 dinar tadi. Itu tak niatkan untuk orang lain, bukan untuk anakku. Namun ma'an ngotot, enggak, saya berhak untuk, kan akadnya kan berikan pada orang miskin yang pergi ke masjid. Nah, saya orang miskin dan pergi ke masjid. Nah, maka saya berhak untuk mendapatkan ini. Bapak nanya, enggak, bukan itu yang, bukan kau yang kumaksudkan. Nah, otot-otot tangannya. Akhirnya fakhasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang anak kemudian mengatakan, kalau kau enggak percaya, ayo kita ngadep Nabi. Siapa yang benar? Nah, sang anak mempertahankan, ini duit ini hakku. Nah, setnya hak atas uang ini. Kalau tidak percaya, ayo kita mengadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak dan bapak ribut tentang duit ini haknya siapa. Dan datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan duduk permasalahan sebenarnya. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawaban yang menenteramkan kedua belah pihak. Nabi katakan, laka man nawaita ya Yazid, hei Yazid, engkau dapat apa yang kau niatkan. Niat sedekah dengan 3 dinar, engkau dapat pahala untuk bersedekah dengan 3 dinar tersebut. Walaka ma'akhata ya ma'an, dan kau wahai ma'an, engkau pun berhak atas apa yang telah engkau ambil. Rahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini yang dibawakan oleh penulis An-Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan tentang kisah Ma'an bin Yazid bersama bapaknya radhiyallahu anhuma. Sebenarnya bapaknya itu Yazid mengeluarkan di situ di syaratnya dikatakan darahim. Kalau kita kembalikan pada teks hadis, bukan darahim namun dananir. Mengeluarkan beberapa dinar kemudian dititipkan kepada seseorang di masjid. Dan orang tersebut ditugasi untuk mensedekahkan beberapa dinar tadi kepada orang-orang miskin. Lalu datanglah anaknya Yazid sendiri yaitu Ma'an dan mengambilnya. Maka dimungkinkan orang yang dititipi uang oleh Yazid tadi, lam ya'lam, tidaklah mengetahui kalau Ma'an ini adalah anaknya Yazid. Atau dimungkinkan dia tahu kalau Ma'an ini anaknya Yazid, namun tetap dia berikan uang tersebut kepada Ma'an karena dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Karena akadnya kan berikan pada orang miskin, dan ini tergolong miskin. Hanya sampailah kejadian ini dan kabar ini kepada bapaknya Yazid, maka Yazid pun berkata kepada anaknya, bukan engkau yang aku inginkan. Aku tidak berkeinginan untuk mensedekahkan uang ini kepadamu. Akhirnya Ma'an pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan, untuk mu Yazid pahala atas apa yang kau niatkan, dan untuk ummu wahai Ma'an uang yang telah engkau ambil. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Yazid, laka ya Yazid manawaita, laka manawaita ya Yazid, untukmu apa yang kau niatkan wahai Yazid. Ini dalil bahasanya amal itu tergantung niat. Dan bahasanya seorang yang berniat untuk melakukan amal kebajikan, dia akan mendapatkannya. Meskipun Yazid tidaklah berniat agar uang dan berkeinginan agar uang tersebut diambil oleh anaknya, akan tapi ternyata anaknya yang mengambilnya. Dan anaknya adalah orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sehingga jadilah uang tersebut di tangan anaknya. Oleh karena itu maka Nabi katakan pada Ma'an, wahai Ma'an, untukmu apa yang telah engkau ambil dan engkau telah dapatkan. Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang membenarkan bahasanya amal itu tergantung niat. Yang karena itu maka penulis membawakan hadis ini di bab ini, yaitu bahasanya amal itu tergantung dengan niat. Dan bahasanya seorang itu akan tercatat untuknya, akan ditulis untuknya pahala apa yang dia niatkan. Meskipun ternyata waqa'al amru, terjadilah amal tersebut berbeda dengan apa yang diniatkan dan direncanakan. Dan ini adalah, dan kaidah ini memiliki contoh kasus yang sangat banyak. Dari hadis Ma'an bin Yazid ini kita simpulkan bisa dibuat satu kaidah bahasanya siapa yang berniat untuk melakukan kebajikan kemudian terjadi tidak sebagaimana yang dia rencanakan, maka orang yang berniat untuk melakukan kebajikan tersebut tetap mendapatkan pahala meskipun terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Ma'an di sini, Yazid di sini merencanakan bersedekah untuk orang miskin selain anaknya. Ternyata orang miskin dapatkan uang tersebut adalah anaknya. Dan ini tidak sesuai dengan maksud awal dari Yazid untuk bersedekah. Namun Nabi katakan, engkau tetap dapat pahala. Ternyata realita tidak sesuai dengan apa yang kau rencanakan, wahai Yazid, itu tidaklah mengubah status dan nilai dari pahala tadi. Maka contoh kasus yang lain yang mengikuti kaidah ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama fikih. Bahasanya seandainya seorang itu memberikan harta zakatnya kepada satu person yang dia kira dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ternyata salah sasaran. Ternyata diketahui jelaslah bahasanya di kemudian hari diketahui bahasanya orang tersebut adalah orang kaya yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Fa inna zakata tujzi'u, maka zakat tetap sah. Tidak perlu diulangi. Dan zakat tersebut tetaplah zakat yang diterima dan gugurlah kewajiban dengan dibayarkannya zakat tadi. Karena orang yang membayar zakat ini dia berniat untuk memberikan harta zakatnya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ternyata realitanya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun karena dia niatnya adalah memberikan zakat tersebut kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka dia tetap mendapatkan pahala atas zakat yang telah dia berikan meskipun ternyata salah sasaran. Kemudian demikian pula contoh kasus yang lain adalah jika seorang itu ingin mewakafkan satu rumahnya dan dia punya dua rumah yang berjejer berdekatan, dia ingin mewakafkan satu rumahnya yang kecil, dia wakafkan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan sosial keagamaan, boleh jadi untuk rumah tahfidz misalnya atau semacam itu. Fakal, maka dia katakan, kuwakafkan rumahku. Kuwakafkan rumahku, namun kemudian dia, rumahku yang ini, namun ternyata yang dia tunjuk yang besar. Padahal maksud hatinya adalah, dia wakafkan yang kecil. Namun yang ini, ininya ternyata nunjuk pada yang besar. Sehingga di sini yang dia tunjuk, berbeda dengan apa yang dia niatkan dengan hatinya. Dia nunjuk rumah yang besar, pada niat hatinya rumahnya yang kecil. Fa'inahu ala manawa. Maka yang terjadi secara, yang sah secara syariat adalah apa yang dia niatkan, dan bukan apa yang sabakobihi lisanuhu, apa yang terlontar dari lisannya tanpa niat dan tanpa kesadarannya. Maka yang terhitung adalah apa yang dia niatkan dan bukan apa yang keceplosan, apa yang terucap, apa yang keceplosan. Maka yang teranggap adalah, yang terwakafkan adalah rumah yang kecil, bukan rumah yang besar. Karena kaidahnya adalah siapa yang berniat untuk melakukan satu amal kebajikan, kemudian realitanya tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka dia berlaku padanya apa yang dia niatkan. Maka dari sini kita dapat penjelasan bahwasanya yang namanya wakaf itu sudah sah secara agama, cukup dengan lisan. Jadi akad wakaf itu adalah cukup lisan. Adapun masalah sertifikat wakaf itu urusan administrasi, bukan urusan hukum syar'i. Kalau hukum syar'i itu dikaitkan dengan ucapan lisan, dikaitkan dengan ucapan lisan. Jika dilisankan, ini tanah ini saya wakafkan, sudah sah itu sebagai wakaf. Meskipun belum secara administrasi, belum dibuatkan sertifikat wakaf. Namun yang jadi tolak ukur sah dan tidaknya wakaf itu adalah ucapan lisan. Secara hukum syar'i, bukan secara administrasi. Dan wakaf itu adalah transaksi akad yang lazim, akad yang mengikat dan tidak bisa diralat. Akad itu adalah sesuatu yang bersifat mengikat dan tidak bisa diralat. Orang wakaf mobil misalnya, mobil ini saya wakafkan. Maka kemudian besoknya mau diralat, motornya saja yang saya wakafkan untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan sosial keagamaan. Itu secara hukum tidak bisa. Karena kemarin yang sudah diucapkan adalah mobilnya yang diwakafkan dan diralat, kemudian besoknya diganti motor, maka tidak sah. Tetap harus mobil. Maka jika kemudian nekat mobil wakaf ini kemudian dia pakai, maka dia menggunakan sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi haknya. Karena hak wakaf tidak boleh dimiliki, tidak boleh dijual. Dan akhirnya mobilnya tadi kemudian, karena telah dia ganti dengan motor, maka mobilnya kemudian dia pakai, kemudian dia jual, maka orang ini melakukan perbuatan yang haram. Karena dia menjual wakaf, karena dia tidak bisa ditarik. Maka akad wakaf adalah akad lazim, akad yang bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Sebagaimana akad nikah, ini tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Seorang wali setelah menikahkan putrinya, kemudian dia katakan, tidak jadi, bubar. Itu tidak bisa. Setelah diucapkan, 5 menit setelah itu kemudian dia ralat. Enggak jadi, enggak, saya bubarkan, enggak, saya ralat. Itu tidak bisa. Ini adalah akad yang tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diralat, dan tidak boleh diralat. Meskipun kalau akad nikah, bisanya cuma dirusak dengan cara tolak. Tapi yang sudah terucap tidak bisa ditarik, tidak bisa dibatalkan. Maka demikian juga akad wakaf. Ketika orang mewakafkan hartanya, rumahnya, tanahnya, mobilnya, bukunya, tidak bisa kemudian dibatalkan. Karena dia adalah akad yang bersifat mengikat, tidak bisa dibatalkan. Kemudian contoh yang lain, seandainya ada seorang yang tidak mengetahui perbedaan antara umroh dan haji, maka dia kemudian cuma ikut-ikutan banyak orang. Maka orang-orang pada mengatakan labbaik hajjan, kemudian dia pun mengatakan labbaik hajjan, padahal niat hatinya adalah mau umrah dengan tamattu, kemudian nanti disambung dengan haji, maka yang sah adalah apa yang dia niatkan dengan hatinya, bukan yang terucap dengan lisannya. Madama selama yang jadi maksud adalah dia menginginkan umrah, akan tapi dia terucap labbaik hajjan karena sekedar ikut-ikutan orang-orang yang bersamanya, maka untungnya apa yang dia niatkan dan tidaklah mengapa keceplosan lisannya. Keceplosan lisannya tersebut tidaklah merusak hukum keabsahan umrahnya. Kemudian demikian juga dalam bahasa Arab, ini khusus untuk orang Arab. Semisal ada seorang yang mengatakan kepada istrinya anti talikun, maka talik dalam bahasa Arab bisa artinya lepas, bisa artinya ya, makna asalnya adalah lepas. Kemudian orang Arab yang mengucapkan demikian kepada istrinya itu dia maksudkan dengan talikun adalah lepas dari ikatan, karena tadi didzalimi oleh suaminya di tali istrinya misalnya, bukan lepas dari ikatan pernikahan. Falahu manawa, maka yang terjadi adalah sebagaimana apa yang diniatkan oleh si suami, maka tidaklah tercerai istri tersebut karena ucapan tadi. Namun ini tentu contoh ini adalah hanya berlaku dalam bahasa Arab. Karena kalau dalam bahasa kita misalnya kalau cerai tidak bisa ya, cerai ya maknanya cuma itu saja. Kalau talik itu bisa artinya ya, lepas, lepas itu ya, punya banyak kemungkinan. Kecuali kalau misalnya suami mengatakan dalam satu sikon yang tidak memberikan makna khusus untuk kalimat tadi, dia mengatakan dah kita bubar, dah kita bubar, kita bubaran, maka dan sikon tidak menunjukkan kalau bubar yang dimaksudkan adalah bubar rumah tangga, namun setelahnya situasinya kemudian netral, maka bubar di sini ya boleh jadi bubar ngomongnya, bubar ngobrolnya, bubar tengkarnya, atau bubar rumah tangganya. Maka ini kembali kepada apa yang diniatkan. Tapi kalau sikon itu tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahasa yang dimaksud bubar adalah bubar nikahnya, maka itu sah sebagai pembubaran akad nikah alias tolak. Maka hadis ini memiliki manfaat yang sangat banyak dan contoh kasus yang sangat banyak fi abwabil fiqhi, di bab fikih. Demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.